Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah duduknya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di sini menjadi satu pertemuan, satu perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini guru kita Al Habib Nufal bin Muhammad Al Idrus, beliau tidak bisa hadir karena ada satu acara yang beliau anggap beliau penting untuk menghadirinya. Sehingga malam hari ini saya diperintah untuk mengisi kegiatan di malam hari ini. Semoga sekalipun beliau berada di Jakarta karena suatu acara yang sangat penting, kita tetap mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Ya, mungkin nanti ada alasan beliau tidak ngajar di sini, itu pun juga satu alasan yang seandainya kalau kita renungkan juga ada pelajarannya di situ. Habib Novel itu ninggal Jumat itu jarang atau hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah, jarang aja enggak ya. Hampir-hampir tidak pernah. Terakhir kali ninggal Jumat kapan? Selain bulan Maulid loh ya. Karena kalau Jumat pertama bulan Maulid itu acaranya sudah ada sebelum majlis ini ada. Yang acara bulan Maulid itu Jumat pertama itu pasti beliau meninggalkan sini karena memang acaranya itu sudah ada sebelum majlis ini ada. Nah, kok malam hari ini kok beliau meninggalkan kita semuanya? Dan meninggalkan dalam artian apa? Istilahnya pergi untuk pengajian yang lainnya. Setelah hampir, saya tuh kan nginget-nginget, saya ini kapan terakhir menjadi badalnya Habib Novel tuh lupa. Seingat saya mungkin bulan Rajab 2 tahun yang lalu. Jadi selama 2 tahun beliau hampir-hampir tidak pernah absen meninggalkan Majelis Taklim setiap Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita ketularan bisa niru istiqomahnya insya Allah. Nah, alasannya kenapa kok malam hari ini ditinggalkan? Nah, nanti itu ada ilmu tersendiri. Karena itu hasil istilahnya saya dapat keterangan langsung dari beliau kurang lebih 1 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu kan saya tidak hadir di sini karena ada acara di tempat yang lainnya. Tapi tengah malam ditelepon untuk kesini. Karena didahului untuk ngajar di sini. Jumat malam Sabtu yang akan datang. Saya bingung sudah kadung janjian sama panitia. Akhirnya saya nekat-nekatan telepon panitia. Alhamdulillah panitianya ya mau. Tidak apa-apa dah, diganti di tanggal yang lainnya. Padahal itu kurang satu minggu. Nah, tapi kita bahas nanti aja di akhir majelis. Tema kita malam hari ini adalah judulnya memburu berkah. Temanya judulnya memburu berkah. Berkah itu penting apa enggak penting? Penting. Kira-kira penting mana? Penting kaya atau penting berkah? Berarti sekalipun miskin enggak apa-apa? Kok jawabnya ragu-ragu? Jadi kaya sama berkah lebih penting? Berkah. Berarti kalau miskin enggak apa-apa? Kaya tapi berkah. Cita-cita itu sekalian ya, jangan nanggung ya. Makanya orang itu kalau doa minta sama Allah Subhanahu wa taala itu yang penting doanya itu suruh minta yang besar. Sudah minta permohonan yang agung itu enggak ada masalah. Doa-doa itu minta hajat yang besar, besar. Ya Allah, saya minta ya Allah, ya udah motor yang tahun keluar 90 enggak apa-apa ya Allah. Yang double starternya sudah mati enggak apa-apa ya Allah. Genjot dulu starternya enggak apa ya Allah. Nanggung doanya. Doa itu minta sekalian yang besar. Doa itu minta sekalian yang agung, itu caranya doa begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Tidak mungkin kekayaan Allah itu berkurang hanya karena permintaan kita. Ada satu kiasannya. Umpama jenengan pergi ke laut kidul. Itu sudah laut kan, bukan sungai kan? Kan itu kan laut. Kemudian jenengan ambil satu jarum, kemudian setelah itu dari jarum ini ada yang netes enggak air lautnya? Ada kan? Nah, perbandingannya yang netes dengan yang masih ada itu berapa persen kira-kiranya? 0,000000000 lanjutkan sampai pengajian yang akan datang 1%. Mungkin begitu atau mungkin lebih kecil daripada itulah. Kekayaan Allah tuh kalau kita minta sebanyak apapun berkurangnya itu bisa jadi kayak begitu. Maksudnya apa? Enggak kurang sama sekali. Makanya minta yang banyak sama Allah. Nah, intinya kita harus tahu bahwasanya berkah itu penting. Tapi mohon maaf, orang zaman sekarang itu sudah melupakan berkah. Sudah tidak menganggap lagi pentingnya berkah dari semua ini. Contoh, ya biasanya yang identik cari berkah itu dulu santri kan. Karena kita bahas dari sisi pedagang dulu. Pedagang yang dulu itu hobinya cari barokah. Pedagang yang dulu itu hobinya cari barokah. Kerja itu baik diniati ikhtiar seadanya, tapi yang penting jalurnya itu halal. Dapatnya sedikit enggak apa-apa, tapi yang penting barokah. Yang penting barokah. Saya ingat benar, saya itu pernah ngisi pengajian. Setelah ngisi pengajian temanya kok tentang pokoknya membagi waktu gitu. Nah, ketika itu subhanallah kita dapat satu orang ini ya nanya ya cerita juga. Jadi antara nanya dan cerita. Dia angkatan, "Ustaz, saya mau cerita dikit sekaligus nanya. Ada rahasia apa yang terkandung pada diri orang tua saya? Kok saya menyaksikan berbagai macam hal yang aneh." Loh, yang aneh gimana? Bapak saya tuh saya ingat benar. Hidupnya itu teratur. Jadi sebelum subuh bangun. Setelah itu tidak tidur lagi sampai terbit matahari. Setelah itu buka toko. Buka toko itu buka toko. Dari mulai buka toko kalau ada pedagang ya juali pedagangnya. Saya itu kalau gak ada pedagang ya baca Al-Quran. Kalau enggak baca zikir macam-macam. Sampai waktu zuhur. Zuhur toko ditutup. Bukan disuruh orang lain jaga enggak. Toko ditutup. Salat zuhur jamaah. Salat zuhur berjamaah. Setelah salat zuhur berjamaah, pulang makan siang. Ini enggak sama keburu-buru loh, sama nyantai. Pulang makan siang, setelah itu buka toko lagi. Ditunggu sampai waktu asar. Setelah asar toko ditutup lagi, pergi ke rumah temannya ikut majelis taklim. Maghrib ke masjid, sampai isya ada di masjid, isya pulang ke rumah, malam enggak terlalu malam sudah tidur lagi. Yang heran bapak saya itu, kalau sudah toko ditutup, mau orang datang, mau orang telepon kalau urusan kerjaan tidak mungkin dilayani. Jadi enggak ada cerita misalkan tiba-tiba jam 7 habis orang telepon. Telepon, ini saya sekarang mau ke sana, saya mau bayar utang-utang saya. Enggak boleh. Kalau bayar utang besok. Kalau kita kira-kira gimana? Yo rene ora saiki tak enteni. Bahkan kalau perlu kita sudah mau jalan ke masjid, ada telepon. "Nah, saya mau bayar utang." "Oh ya sudah, saya enggak jadi ke masjid. Saya tunggu kamu di rumah." Enggak itu. Enggak mau urusan toko besok waktunya buka toko. Ini sekarang waktunya urusan akhirat. Sekarang ada waktunya urusan akhirat. Gitu. Nah, subhanallah, kerjanya itu ya ndak ngoyo. Itu sarjana ekonomi juga bukan. Kuliah akuntansi juga ndak pernah. Manajemen juga tidak pernah. Kok aneh, hartanya itu masih manfaat sampai sekarang. Bahkan cucunya, itu yang tanya itu cucunya, saya ini cucunya, itu kakek saya ini cucunya, itu sampai sekarang masih dapat barokah penghasilan dari toko itu sampai sekarang. Nah sekarang saya ini sudah kerja mati-matian, buka toko, sudah tak lakoni ya kuliah ekonomi, akuntansi, manajemen dan lain sebagainya, toko promosi dan lain sebagainya, sampai jam 12 malam saya itu masih terima telepon untuk urusan kerja. Kok enggak bisa seberkah penghasilannya bapak saya? Kenapa? Beda antara orang yang murni cari dunia dengan orang yang cari berkah. Dulu pedagangnya itu cari berkah. Pedagangnya itu dulu cari berkah. Kita baru berapa waktu yang lalu ya, itu bertemu dengan di daerah Kalimantan. Itu bertemu sama satu orang yang punya pekerjaan di sana. Pekerjaan itu kalau tidak salah keliling jualan jamu atau gimana. Jualan jamu. Nah, terus saya nanya, terus pulangnya ke Jawa kapan? Nanti sebelum Ramadan deh. Terus baliknya ke sini nanti Sawal. Nah, terus selama di Jawa kerjanya apa? Enggak kerja. Loh, terus kenapa? Saya memang fokus setiap Ramadan enggak mau kerja, fokus cuma mau ibadah. Jadi kerja Sawal saya itu cuma Sawal sampai Syaban. Kalau Ramadan saya enggak mau kerja, saya fokus untuk ibadah. Subhanallah. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu untuk mencari berkah. Terus banyak hal yang semacam ini. Bagaimana orang dengan karyawannya? Karyawan yang dulu tuh jaga amanat luar biasa. Yang namanya masuk jam 8 ya sebelumnya itu sudah masuk. Kalau yang namanya pulang jam 4 ya kalau belum jam 4 ya tidak mungkin Bu pulang. Kenapa? Karena gajinya dia itu berdasarkan jam masuk dan jam Bu pulang. Jadi kalau sampai masuknya terlambat, pulangnya terlalu awal, itu berarti makan gaji buta. Berarti makan gaji buta. Enggak mau gitu. Kenapa? Takut penghasilannya nanti tidak berkah. Itu dari sisi pedagang. Dari sisi santri. Kita semua santri atau bukan? Santri yang soalnya. Kita ini kan orang yang cari ilmu sekalipun tidak tinggal di pondok santri, tapi kita ini pengen jadi santri sampai mati pun insya Allah kita termasuk golongan santri. Nah, kita yang jadi santri ini ada satu nasihat. Nasihat ini ada dalam kitabnya Al Habib Abdul Qadir bin Faqih Malang yang pendiri pondok Darul Hadid. Nasihatnya begini: Al ilmu kathir wal barokah qalil. Ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Orang mau cari ilmu dimanapun juga bisa ya. Ilmu itu banyak. Kira-kira sebab rusaknya negara kita ini apa karena kekurangan orang pinter? Enggak ya. Kita ini karena kekurangan orang benar. Orang pinter banyak. Al ilmu kathir, ilmu itu banyak. Wal barokah qalil, barokah itu sedikit. Ilmu banyak, barokah sedikit. Walladhi yajma'u bainahuma, yang bisa menggabungkan dua-duanya, ilmu dapat, barokah dapat, akal lebih sedikit lagi. Lebih sedikit, sedikit lagi. Ulama yang alim dan barokah ilmunya. Jadi barokah ilmunya itu jangan diartikan pengikutnya banyak loh ya. Kita ini sekarang mengalami degradasi penilaian. Orang dulu itu bangga kalau gurunya banyak. Orang dulu itu bangga kalau gurunya banyak. Orang sekarang tidak bangga kalau muridnya banyak. Kira-kira. Jenengan pasti sering ketemu dengan orang yang ahli dakwah ya. Ahli dakwah. Itu kalau dia punya pondok pesantren, itu yang dia ceritakan jumlah murid yang ada di pondok pesantrennya atau jumlah guru yang dia pernah belajar darinya. Yang diceritakan yang mana? Muridnya. Ini degradasi penilaian, Saudara. Orang pun juga mindsetnya sama. Oh yang muridnya besar barokah, yang muridnya banyak oh berarti barokah. Lo enggak punya murid itu berarti tidak barokah. Lo gitu kalau misalkan patroannya karena banyaknya pengikut, mohon maaf, Fir'aun sama Uwais Al-Qarni lebih hebat Fir'aun kalau begitu. Lo benar apa enggak? Lo Uwais Al-Qarni ku itu julukannya apa? Rajulun majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Orang yang enggak dikenal di bumi tapi terkenal ada di langit. Fir'aun bukan cuma dipasang fotonya, bukan cuma jadikan foto profil Instagram, bukan. Fir'aun itu sudah sampai tahapan disembah. Mana yang lebih hebat? Uwais Al-Qarni atau Fir'aun? Ya lebih hebat Uwais Al-Qarni. Jadi ulama yang barokah itu sedikit. Akhir zaman akan semakin sedikit dan semakin sedikit. Ada. Gak mungkin gak ada. Karena setiap zaman itu pasti ada warasatul anbiya. Cuma nanti gak tahu di zaman itu menang mana. Menang ulama'ul akhirah atau menang ulama'ul dunia. Lebih banyak mana? Lebih banyak ulama akhiratnya atau lebih banyak ulama duniawinya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas santri yang hidupnya cari barokah, Allah akan pertemukan dia dengan ulama-ulama akhirat insyaallah. Jadi ilmu itu banyak, barokah itu dikit. Yang bisa menggabungkan keduanya, bisa menggabungkan ilmu, juga bisa menggabungkan barokah, itu lebih sedikit lah lagi. Nah, caranya supaya jadi santri yang barokah. Ini sering saya sampaikan kalau saya pengajian akhir sanah di pondok-pondok pesantren biasanya. Nasihatnya Mbah Umar Abdul Manan, pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Pesantren Al-Mu'ayyad Mbah Umar Abdul Manan itu beliau memberikan nasihat, kalau ada santri yang mana santri itu enteng untuk melakukan hal-hal yang dianggap berat oleh santri yang lainnya, maka santri itu akan barokah. Maka santri itu akan barokah. Jadi kalau ada santri yang dengan enteng mengerjakan sesuatu yang dianggap berat sama santri yang lainnya, maka santri itu akan barokah. Contoh, ngosek kamar mandi, membersihkan kamar mandi, itu gampang apa susah? Susah ya. Kok jangankan ini santri juga anak juga sama loh ya. Loh ada tiga anak, yang satu mau ngelakoni yang abot-abot, yang berat-berat, yang dua gak mau ngelakoni yang berat-berat. Yang lebih barokah yang satu ini nantinya. Jadi berlaku untuk semua bentuk kehidupan. Jadi manusia yang mau berkhidmat pada hal yang dianggap berat untuk orang yang lainnya, maka itu akan jadi manusia yang penuh dengan barokah. Contoh, bersihkan kloset kamar mandi. Itu hal yang berat dilakukan atau ringan dilakukan? Hah? Ada pembagian tugas. Nyapu masjid. Ngelap tiang masjid. Membersihkan kamar mandi. Tugas yang laris yang mana? Pokoknya selain membersihkan kamar mandi. Betul apa betul? Yang membersihkan kamar mandi itu berat. Tapi kalau ada orang yang mau ngelakoni itu, yang mau mengerjakan itu, maka dia insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan barokah. Nah, kita pun juga sama. Pengabdian kita kepada Allah. Manusia yang paling hebat kan manusia yang melayani ya. Kita ini kan pelayan semua ya kan. Ini pelayannya Allah, pelayannya Nabi, pelayan ilmunya Nabi, pelayan syariatnya Nabi, pelayan macam-macam kita ini. Lah kita, kalau kita mengambil porsi yang paling berat di dalam menjadi pelayan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang paling barokah. Ada anak, dari kecil anak ini, mohon maaf, sering misalkan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Misalkan yang lainnya saudaranya lebih disayang, yang dia kurang disayang. Tapi dia yang namanya cinta sama orang tuanya itu luar biasa. Nanti ketika dia sih yang lebih barokah yang ini. Ada satu cerita, kisah nyata ini. Kita pakai kisah-kisah nyata aja ya, biar langsung jadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di daerah Kudus. Kudus. Itu dulu ada satu anak masa kecilnya ya enggak mampu. Berarti ya sekolahan itu yang bawa tas juga bawa arit. Ya, setelah dia sekolah dia ngarit di sawah, kemudian uangnya untuk biaya sekolah lah. Anak ini diuji sama Allah. Bapaknya itu maling. Tapi maling yang enggak pinter. Ya, setiap maling mesti ketahuan. Tapi ya tetap maling lagi. Jadi mujahadah ya di dalam dunia permalingan sosial ya. Jadi bapaknya ini maling. Nah, kira-kira anak punya bapak maling itu malu apa malu? Malu. Anak ini enggak, tetap baktinya sama bapaknya itu luar biasa. Maling bapaknya. Ya setiap ada yang kasus pencurian, panggil ke balai desa, ketahuan dia yang maling, dihukum. Besok lagi yang maling lagi. Bahkan mungkin sampai sama masyarakat sudah dianggap tidak berbahaya. Kenapa? Loh, setiap maling ketahuan kok. Berbahayanya di mana orang ini? Nah, cuma akhirnya tetap bagi keluarga meninggalkan rasa malu. Nah, akhirnya orang ini, yang bapak yang maling ini, diusir sama istrinya. Pak, gak kuat pak kita pak. Kok punya keluarga hobinya maling. Bahkan sering sekali dipanggil ke balai desa. Gak malu, kita sudah tidak kuat untuk menanggung malu lagi. Ya lebih baik bapak silahkan keluar dari rumah ini, gak usah kembali ke sini selama lamanya. Benar bapaknya ya gak jelas hidupnya di mana, tapi ya masih ada di sekitar situ. Anaknya pergi ke Jakarta karena gak punya duit, jadi kuli. Kuli biasa angkat-angkat barang begitu. Ya, gak lama kemudian dapat info, ditelepon. Bapaknya meninggal dunia. Jenazahnya di rumah sakit di kamar mayat. Gak ada satupun keluarga yang mau ngambil. Dia sampai sudah mati, orang mau ngakoni masih malu. Dari saking ya mungkin wallahu a'lam itu penyebabnya kenapa. Akhirnya anak ini dia enggak punya duit loh anak ini. Kuli kok. Cari ongkos pinjam sana, pinjam sini, dapat ongkosnya dia berangkat ke kotanya, sampai di kamar mayat dikenali memang benar ini jenazah bapak. Bapaknya sudah dimandikan, sudah komplit, tinggal tidak punya ongkos untuk membawa jenazah ke kampung. Akhirnya gendong jenazah. Ini bapaknya bukan wali, bapaknya maling ini. Lalu bapaknya orang terkenal, banyak anak yang model begitu. Ini bapaknya maling. Terima kasih banyak. Jenengan sudah dapat kan? Nah, mereka kalau saya minum jenengan jangan iri, jangan lihat-lihat ya. Wah, masih panas. Ya. Itu. Jadi bapaknya maling, dibawa ini jenazah bapaknya ini, catatnya. Mayat ini dibawa. Digendong sama anaknya sampai masuk kampung. Lah orang kampung yang sebelumnya itu malu untuk ngurusi, lihat anaknya begitu jadi enggak tega. Akhirnya dibawa ke masjid, masyarakat diundang, nyelatkan semuanya, bahkan ikut nahlilkan juga. Setelah itu anak itu pulang, setelah itu jadi orang yang paling peduli sama orang lain. Hingga akhirnya saat pada waktunya dia kembali ke daerahnya, punya modal bisnis, dan sekarang menjadi orang yang terkaya di kampungnya. Kenapa? Dia mau melayani orang tua dengan hal-hal yang berat untuk dilakukan oleh orang lain. Akhirnya mendapatkan barokah. Kira-kira kita siap gak untuk melakukan hal yang berat itu? Insya Allahnya pun sambil mikir dulu. Enak yang ngomong insya Allah apa enggak ini ya? Oh sih ngomong ini, setelah tetap melu ngomong insya Allah gitu. Ya pokoknya, ya kalau kita pengen barokah ya silahkan. Kalau kita ingin hidupnya biasa-biasa saja ya, silahkan lalui dengan biasa-biasa saja. Nah, intinya berkah itu sesuatu yang luar biasa. Dan juga ada ceritanya juga, walau cerita tentang santri itu ya, banyak santri yang sering khidmat itu jadi santri yang barokah. Ceritanya ini insya Allah sumbernya bisa dipercaya. Ceritanya Kiai Arwani yang ada di mana? Kudus. Ya, ceritanya kok Kudus terus, Bib? Ya pokoknya ingatnya ke sana. Mumpung ingatnya itu. Ceritanya kok Kudus terus ya, biar aja. Karena Kudus itu kan terkenal kota santri ya. Kemudian Solo suatu saat jadi seperti Kudus insya Allah. Di Kudus itu ada Kiai Arwani. Kiai Arwani dulu ngajinya kemana-mana. Dia ngaji ya ke Kiai ini, ya ke pondok ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Sampai pernah mondok di tempatnya Mbah Mansur Popongan, Klaten. Kan ulama besar itu Mbah Mansur itu. Nah, Kiai Arwani itu ketika ada di sana terkenal bukan cuma ilmunya, alimnya luar biasa. Jangan tanya ya, kalau alimnya itu luar biasa. Terus sekarang aja coba kita lihat. Yayasan Arwaniyah itu di bawahnya ada berapa pondok pesantren? Bisa ada pondok pesantren, nanti orang itu cuma nyiapkan pondoknya, nyiapkan dananya, kurikulum semuanya dari Arwaniyah. Ustadznya dari sana. Hebat kan? Ini di daerah mana? Pati. Ya sama Arwaniyah juga sini, Arwaniyah semuanya rata-rata. Dari saking barokahnya ilmunya. Itu pernah beliau pulang sholat Jumat bertiga sama dua orang temannya. Dua orang temannya ini juga kiai besar juga. Ketika pulang bertiga, setelah itu Mbah Mansur lihat anak tiga ini langsung dawuh, "Le, kuwi jedinge kok seen." Bahasa Indonesianya, karena kan yang nonton ada dari Kalimantan, ada dari Malaysia dan sebagainya. "Nak, itu kamar mandinya bersihkan ya, Nak." Itu yang satu langsung ke kamar mandi, yang dua ganti baju dulu. Yang langsung ke kamar mandi siapa? Kiai Arwani langsung ke kamar mandi, sendika dawuh. Siap melaksanakan tugas. Langsung ke kamar mandi, langsung bersihkan, yang dua ganti baju dulu, kemudian juga bersihkan kamar mandi. Ketiga-tiganya melakukan tugas tersebut dengan senang hati. Makanya tiga-tiga jadi ulama besar. Tapi yang satu ini lebih barokah. Kenapa kok lebih barokah? Karena langsung. Sekalipun bajunya masih bagus, gak apa-apa, baju bisa dicuci lah lagi. Tapi dapat barokah apa ya? Melaksanakan perintah guru, ngesto akan dawuhipun guru, bahasa Jawanya, melaksanakan perintah guru. Dan barokah yang melaksanakan perintah guru itu yang mahal. Kerjakan selesai, panggil, "Nak, ilmumu sudah cukup, silahkan kamu dakwah, insya Allah barokah." Ya benar, barokahnya bukan cuma di waktu itu, bukan cuma di masa hidupnya, bahkan barokahnya itu sampai sekarang. Barokahnya sampai sekarang. Sekarang barokahnya. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu yang berat untuk dikerjakan oleh orang lain. Ini kok tiba-tiba ingat banyak cerita. Cerita lagi mau? Tidak bosan? Nah, tapi saya minum teh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kisah nyata. Ketika saya dulu mondok ada di Pasuruan, saya dengar cerita ini dari sepupu ayah saya yang tinggal di Pasuruan juga sering dakwah. Namanya Habib Muhammad Al-Muhdhar, Habib Muhammad bin Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Itu beliau cerita masuk ke satu kampung. Anggap misalkan kampung A tetangganya kampung B ya. Kampung A, kampung tetangganya kampung B. Masuk ke kampung A, sampai di sana mau ceramah, kiainya datang. "Pak Habib, tolong Pak Habib." "Kenapa?" "Tolong masyarakat ini dinasihati." "Lah kenapa?" "Loh, masyarakat ini kok enggak ada rasa pedulinya sama urusan agama. Saya ini kiai di kampung sini. Kalau saya buat acara enggak ada yang ikut peduli. Enggak ada yang ikut gotong royong. Tidak ada yang ikut nyengkuyung, tidak ada yang ikut bantu-bantu, itu tidak ada. Loh, saya bangun aja, tidak ada yang nyumbang. Tidak pernah peduli dengan dakwah. Tolong diingatkan tentang pentingnya istilahnya peduli atau melayani urusan-urusan dakwah. Pentingnya menghormat kiai, tolong diterangkan. Kiainya pesan begitu. Di order ceramahnya suruh tentang temanya menghormat kiai. Ya ceramah akhirnya. Lalu 2 minggu kemudian datang ke kampung B. Sampai di sana mau ceramah ketemu sama kiainya. Nanya, saya nanti ceramah tentang keutamaan menghormati kiai ya. Loh, kenapa? Ya kan di kampung sebelah itu kan orangnya begini. Tidak mau hormat kiai, tidak mau peduli dakwah, tidak pernah bantu. Loh, di sini enggak kok. Di sini enggak. Oh di sini gimana? Oh di sini masya Allah. Kalau mereka tahu saya tuh punya acara rutin setiap malam Jumat, itu sebelum malam Jumat pasti ada datang ke rumah. Nanti Pak Yai malam Jumat besok makanannya dari saya ya. Tolong tolong diterima. Saya yang mau ngasih makanannya. Jadi mau ngasih itu sambil minta tolong supaya diterima. Dari saking adabnya. Nah kalau saya tuh mau bangun apa misalkan melebarkan kamarnya santri-santri baru kelihatan semen sudah datang. Ada yang nyumbang botol. Ada yang gak mampu untuk nyumbang tenaga ikut nukang bareng sama santri-santri. Kok aneh? Kalau acara akbar, oh masya Allah, masyarakat itu nyumbang semua, ada nyumbang beres macam-macam. Kok aneh? Nah, di tempat sana kok gak begini? Padahal kampung itu cuma sebelahan. Kiai yang di kampung B nanya, lah di kampung A dulu yang ngundang siapa? Oh itu Kiai A. Oh iya. Kenapa? Ya begini Beb. Saya mohon maaf saya mengungkapkan hal ini. Karena memang ini biar bisa jadi pelajaran. Kiai A itu teman saya mondok dulu. Kita berguru dengan guru yang sama. Kiai A ini teman saya mondok dulu. Nah, si A ini orangnya kalau urusan ngaji memang rajin. Ngaji, oh belajar semangat. Oh urusan misalkan dia untuk ngapal-ngapalkan apa semangat. Tapi kalau urusan ngabdi sama guru enggak semangat dia. Yang dipikir cuma hafalannya, nilainya, dapat ilmu yang banyak, pulang pengen jadi kiai besar. Yang dipikir cuma begitu. Karena dia enggak melayani guru. Maka ketika dia hidup tidak dilayani masyarakat. Nah berarti kalau yang B sebaliknya, gak usah diceritakan lagi ya. Yang B itu berarti sebaliknya. Ini banyak kisah nyata orang yang menjadi pelayan di dalam kehidupan. Maka dia akan memperoleh pelayanan dari orang lain. Jadi kalau Anda kepengen dilayani, maka posisikan diri Anda harus selalu menjadi orang yang melayani. Ya, jadi pelayan itu satu pangkat, satu tingkatan yang sangat agung. Saya ingat cerita juga ini ke Pasuruan juga ini. Dia habis kudus lompat ke Pasuruan ya. Sulunya kapan Bib? Wallahu a'lam, entar lagi nek kelingan. Itu ada namanya Habib Alwi bin Sekaf Asekaf. Ini terkenal semasa hidupnya tidak ada yang berhasil mencium tangan beliau. Itu muridnya wah kiai-kiai top semuanya. Maksud Kiai Ahmad Kusyairi itu mertuanya Kiai Hamid Pasuruan yang dulu ceramah kalau hall di Solo. Jadi hal yang ada di Solo, halnya Habib Ali yang ramai itu. Itu dulu yang ceramah Kiai Ahmad Kusyairi, Pasuruan. Kiai Ahmad Jufri. Ahmad Jufri itu mertuanya Kiai Subadar. Kemudian juga nanti Kiai Ahmad Pacari. Itu Kiai-Kiai semuanya yang ceramah. Dan ceramahnya dulu pakai bahasa Madura. Memang waktu dulu sempat yang datang banyak itu orang Madura. Nah ini Habib Alwi ini cara dakwahnya unik. Dia lihat waktu itu di Pasuruan itu tukang-tukang mebel itu pakaiannya terbuka auratnya. Jadi sampai kelihatan lututnya. Karena gak punya celana panjang. Lah beliau ini bukan orang kaya, orang gak punya. Nyelengi untuk beli kain yang banyak untuk jahitkan celana panjang. Akhirnya dapat itu celana-celana panjang. Setelah itu keliling ke tempat-tempat pembuatan mebel. Sampai di sana enggak pakai kakean dalil. Langsung ngasihkan. Dipakai ya, biar barokah kerjanya. Kalau menutup aurat takutnya kerjanya enggak barokah. Kasih. Datang ini lagi, kasih. Datang ini lagi kah? Kasih. Orang dulu dakwahnya begitu. Wali Songo itu dakwahnya begitu, makanya sukses. Makanya Wali Songo itu sukses. Orang zaman sekarang kira-kira gimana? Lihat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah SAW. Dalil tau gak keluar duitnya ya. Tetap ya. Nah ini orang dulu itu dakwahnya sampai seperti itu. Dan semua itu dilakukan, semua itu dikerjakan, niatannya itu adalah untuk mencari barokah. Biar kita ngerti bahwasanya barokah itu inti kehidupan. Barokah itu adalah inti kehidupan. Umur enggak barokah, ya enggak ada nilainya. Iya kan? Umur enggak barokah, enggak ada nilainya. Umur barokah, luar biasa nilainya. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam umur 30 tahun. Meninggal umur 36 tahun. Berarti jadi muslim berapa tahun? 6 tahun. Itu ketika meninggal, kata Nabi, berguncang arsy-Nya Allah karena meninggalnya saat ini tadi. Kan meninggalnya saat berguncang arsy-Nya Allah. Saya mau nanya, jenengan jadi muslim berapa tahun? Dari lahir ya. Kira-kira kalau jenengan meninggal yang berguncang apa? Nah, telur rumah kita aja belum tentu berguncang mungkin. Ini berguncang aras hanya karena manusia yang jadi muslim itu selama 6 tahun. Ini umur barokah. Ini pencapaian dia selama 6 tahun ini belum tentu bisa dicapai oleh orang yang umurnya 60 tahun atau umurnya 100 tahun sekalipun. Kenapa? Yang 6 tahun dalam kehidupannya saat ini adalah umur yang barokah. Imam Nawawi itu karangan kitabnya negara mana yang gak baca? Yang Islam ya? Gak ada yang gak baca. Pasti aliran apapun juga baca kitabnya Imam Nawawi kok. Aliran apa sebutkan? Pasti baca kitab Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, semua aliran baca. Gak ada yang gak baca. Imam Nawawi itu meninggalnya usia 40 tahun atau wakilah 44 tahun. 40 tahun atau wakilah 44 tahun. Tapi kayak orang meninggal atau kayak orang hidup. Ngasih manfaat kok. Tiap hari ngasih manfaat hidup. Kenapa? Ini umurnya adalah umur yang penuh dengan barokah. Itu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya meninggalnya 54 tahun. Mazhabnya termasuk mazhab yang paling banyak diikuti. Mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak diikuti. Kenapa? Umurnya itu umur yang penuh dengan barokah. Nah, kita pun juga sama. Hidup di dunia kalau hidup enggak dapat berkah, enggak ada gunanya hidup. Dikasih sama Allah umur, kalau enggak dikasih sama Allah barokah, enggak ada nilainya. Umur barokah. Rumah tangga juga barokah. Di rumah tangga, rumahnya mewah. Anak-anaknya kamarnya bagus. Kemudian setelah itu fasilitas komplit. Kalau liburan rekreasi. Karya wisatanya umroh kalau perlu. Bagi saking hebatnya. Liburannya umroh. Tapi anaknya enggak ada yang jadi orang soleh. Anaknya enggak jadi orang soleh. Tapi ada satu rumah kecil. Rumahnya kecil, rumahnya jelek. Hidup serba kekurangan. Orang tua punya anak 3 yang 2 hafal Quran. Nah ini barokah apa enggak ini? Yang barokah yang hidup di rumah mewah atau yang hidup di rumah yang sederhana? Kalau dalam hal ini contohnya yang hidup di rumah sederhana, makanya minta juga berkah ini untuk supaya rumah tangga kita juga barokah. Biar rumah tangga kita ini barokah. Biar rumah tangga kita ini mendapatkan satu nilai keberkahan yang bisa menyebabkan penghuni rumah tangganya selamat dunia selamat akhirat insya Allah. Rumah tangganya orang soleh coba kita lihat, masya Allah luar biasa. Rumah tangga yang gak pernah sepi dari amal soleh. Malam itu saling bangun kita untuk tahajud. Kalau kita kan bablas semua saat subuhnya kadang-kadang. Ini saling bangun untuk tahajud. Di rumah itu saling mengingatkan, jangan sampai ada yang berbuat maksiat. Jangan sampai ada yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kenapa? Karena memang diniati rumah itu benar-benar untuk menjaring keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumah tangga yang barokah, hasilnya anak-anaknya juga anak-anak yang soleh dan soleha. Rezeki barokah juga sama. Ada orang rezekinya kelihatannya duitnya banyak tapi tidak pernah cukup. Tapi waktu dia punya duit sedikit kok malah cukup. Itu berarti hartanya adalah harta yang penuh dengan barokah. Harta yang penuh dengan barokah itu berarti kenapa? Sedikit cukup itu barokah. Dan itu akan melahirkan keberkahan-keberkahan yang lainnya insya Allah. Berarti kita yang kisah yang masyhur itu terkenal semua. Insya Allah saya tahu semuanya. Ada satu orang doa, ya Allah orang fakir, ya Allah berikan saya harta yang barokah, ya Allah berikan saya harta yang barokah, ya Allah. Malam mimpi ditawarin, ada yang nawarin, mau enggak duit 100 dinar barokah enggak? Enggak, 100 dinar tapi banyak. Mikir, enggak usah dah, enggak mau. Besoknya lagi mimpi, sekarang tinggal 10 dinar, mau enggak? Enggak barokah tapi. Enggak mau. Mimpi lagi. 1 dinar barokah. Oh iya mau. Ambil di daerah ini. Di dekat pohon ini daerah ini. Benar memang ada duit 1 dinar ini hadiah berarti. Dibuat beli. Enggak mampu buat beli apa-apa, cuma bisa buat beli ikan. Ikannya mau dimasak, ikannya dibelah, dalam ikannya ada mutiara-mutiara. Harga mutiaranya ribuan dinar. Kenapa? Karena barokah. Nah, cuma ini kisah begini kadang-kadang ada yang protes. Itu kan kisah di sana. Nah, kisah kan enggak ada. Zaman sekarang dari mana orang punya duit terus dapat mutiara, enggak pernah ada ceritanya. Ini kisah nyata. Ini kisah saya dengar dari Habib Syekh. Habib Syekh Ahbabul Mustafa. Habib Syekh itu dulu ketika masih dakwah untuk mengentaskan, mohon maaf, para kupu-kupu malam dalam tanda kutip, apa maksudnya ada pelacur gitu aja dah langsung udah, nanti takutnya nggak ngerti, ngentaskan pelacur-pelacur dari tempat lokalisasi. Maka waktu itu beliau mikirkan gimana kalau supaya dia tuh nggak balik ke tempat itu lagi, bukan cuma kasih ceramah, kasih tunjukin ini kitabnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ya nggak bisa. Lalu dia tuh memang berbuat seperti itu karena nggak punya uang untuk makan, kasih dia modal, beri pekerjaan yang lain, nanti dia akan bertobat insyaallah. Akhirnya mati-mati mengusahakan modal untuk setidaknya bisa untuk hidup lah. Bisa untuk apa misalkan jualan es gitu. Atau dulu masih ada kompor-kompor yang murahan lah. Bisa jualan gorengan gitu. Akhirnya kasih modal, sebagian tobat. Nah datang akhirnya sekian lama balik lagi, pamit lagi. Tapi pamit bukan apa, pamit mau kembali ke profesi yang sebelumnya. Pamit mau kembali ke profesi yang sebelumnya. Tanya lah kenapa? Iya, kita itu dulu masih profesinya kupu-kupu itu, kita satu hari bisa dapat penghasilan 300 ribu. Ya kadang-kadang sekurang-kurangnya 100 ribu, 200 ribu. Sekarang penghasilan kita tuh cuma bisa dapat 50 ribu. Kadang ya cuma 30 ribu. Wah, bingung ya. Dan orientasinya nilai materi kan bingung. Mau kasih model apa lagi? Mereka memang kemampuannya keahliannya saat itu ya hanya bisa begitu. Nah, itu ditanya. Kamu dulu ketika 300 ribu untuk memenuhi kebutuhan kamu cukup enggak? Enggak. Enggak cukup. Enggak cukup. Nambah. Mesti ada aja kebutuhannya. Nah, sekarang 50 ribu cukup enggak? Cukup. Malah bisa turah ngelengi. Aneh kan? Jadi waktu penghasilannya itu banyak, enggak ada sisanya, enggak bisa nyelengi, enggak bisa nabung. Penghasilannya sedikit, malah cukup bisa nabung. Diterangkan ya enggak mudeng dia. Nah, memang kenyataannya begitu. Dijawab ini, yang kamu dapat itu dikit, memang dikit, tapi itu barokah. Yang kamu dapat sebelumnya memang banyak, tapi di situ tidak ada barokahnya. Nah, kita pun juga sama. Dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, di dalam kegiatan kita, usahakan kita semuanya ini jadi orang yang suka mementingkan barokah. Cari berkah, jangan cari banyak, karena berkah itu akan lebih banyak kemanfaatannya. Baik manfaat yang zahiran ataupun manfaat yang batinan. Nah, ini saya sudah bawa ini, mau saya baca. Ternyata sudah kurang lebih 40 menit saja. Ininya masih belum ada yang dibaca sama saya. Ini kita baca sedikit ya. Kita baca sedikit. Intinya kita akan menerangkan tentang berkah dan bagaimana apa tuntunan-tuntunan ayat dan hadis atau kisah para ulama yang bercerita seputar tentang berkah dan bagaimana mereka berusaha untuk ngalap berkah atau berburu berkah. Nah, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalau ada yang mau diminum silahkan diminum dulu. Alhamdulillah. Berkah itu kalau secara bahasa artinya ziyadah wa nama, bertambah atau berkembang secara bahasa. Tapi kalau secara makna terminologinya, makna syar'annya atau istilahannya, berkah itu artinya ziyadatu khairin, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi kalau ada istilah tabarrukan, yang sering dengar kan? Tabarruk itu artinya mengharap sebuah keberkahan. Keberkahan itu, mencari keberkahan itu gimana? Cari keberkahan itu, jadi tabarruk ini adalah kita bentuk pengagungan kita kepada Allah dengan cara mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Contoh begini, gini. Biar enggak mumet pakai bahasa tekstual, kita pakai bahasa yang lebih nyantai aja, lebih gaul aja. Tabarrukan itu intinya kita mengagungkan Allah dengan mengagungkan sesuatu, memang Allah juga mengagungkan hal itu. Contoh. Ka'bah barokah atau enggak? Barokah. Ketika kita mengagungkan Ka'bah, itu kita mengagungkan Ka'bah melupakan Allah atau mengagungkan Ka'bah untuk mencari ridha Allah? Nah, mengagungkan Ka'bah untuk mencari ridha Allah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar kutipan nasihatnya Habib Umar bin Hafid. Manusia kalau ketika hidupnya tidak bisa mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan mengagungkan perkara yang diagungkan oleh setan. Waliyadzu billah min. Mengagungkan Allah enggak mau, mengagungkan nabi enggak mau, mengagungkan ulama enggak mau, lihatnya diagungkan sama dia siapa? Pemain sepak bola atau enggak artis paling. Yang enggak jelas agamanya, yang enggak jelas akhlaknya. Enggak mau mengagungkan ulama. Padahal orang itu Yang namanya tabarukan dari ulama itu macam-macam. Dari namanya ulama pun juga bisa dijadikan tabarukan. Yang orang soleh dulu itu kalau mau cari nama, kadang-kadang itu ngepaskan. Mama anaknya lahir bulan Muharram. Tarik nama. Ulama lahir bulan Muharram siapa ya? Imam Nawawi. Akhirnya anaknya kasih nama Muhammad Yahya An-Nawawi. Begitu. Jadi cari nama aja itu masih mengharap berkahnya para ulama. Ingat cerita lagi ini. Sudah bosan? Belum bosan ya? Ini ceritanya itu, kisah nyata ini. Ini tadi rencananya sebenarnya abah saya Habib Husin bin Anis mau hadir di sini. Mau ikut pengajian juga. Cuma karena beliau kurang enak badan jadi ya berhalangan. Dulu kurang lebih tahun 2007 atau 2008. Datang sama abah saya, menantu sama mertua. Menantu sama mertua ini gegeran. Gegerannya kenapa? Baru punya anak si menantu ini. Berarti mertua ini baru punya cucu. Geger mau kasih nama. Yang mertua pengen pakai namanya ulama. Yang menantu pengen pakai namanya artis. Penyanyi waktu itu artisnya. Memang agak populer saat itu. Sekarang belas enggak payu. Karena sudah belas sama sekali enggak. Lalu saya juga enggak akan nyebutkan nama artisnya siapa. Akhirnya berselisih. Sampai akhirnya karena si mantu menganggap gini. Lu ngasih nama-nama artis itu enggak dosa kok. Kenapa kok harus dilarang? Mertua bilang enggak. Ini cucuku harus dikasih nama dengan namanya para ulama. Tinggalnya di satu kota di daerah Pantura. Akhirnya mereka berdua datang ke Solo. Perlunya sowan minta ditengahi urusan nama untuk anak ini tadi. Kira-kira kalau jenengan yang disowani, jenengan nerangkannya gimana? Bingung ya? Pokoknya jenengi ulama, pengen kan cuma gitu ya. Dia gak menerima, harus keterangan yang logis. Ini masih ingat benar itu. Karena waktu itu saya masih kuliah. Terus saya lihat prosesnya. Itu menantunya datang, mertuanya pun juga ada datang. Ketika itu sudah mengadukan kasusnya masing-masing. Akhirnya sama abah, Habib Husin, dibilangin gini loh. Kalau kamu kasih nama anak kamu dengan namanya artis, yang dikhawatirkan begini. Kalau tahun depan artisnya jadi pengedar narkoba gimana? Iya kan? Kalau artisnya ternyata nanti matinya suul khotimah gimana? Kalau nanti ternyata artisnya berbuat begini gimana? Kamu nyesel nanti. Ngasih nama anak kamu dengan nama artis. Akhirnya masuk akal juga. Dia mau menerima. Akhirnya dikasih nama dengan nama yang yang indah, nama yang islami, namanya para ulama. Subhanallah. Selang satu tahun mungkin atau selang beberapa bulan, artis yang dimaksud itu kena kasus perzinaan. Terkena kasus perzinaan, bahkan videonya tersebar. Videonya tersebar. Akhirnya coba seandainya orang itu tetap ngasih nama anak dengan nama artis, itu kira-kira malunya seperti apa anaknya? Namanya dikasih nama seperti namanya seorang pezina wal iyadu billah min. Makanya cari nama dari namanya para ulama itu ada satu hal yang berkah. Nah, jadi tabarukan itu memang satu hal yang diajarkan di dalam agama Islam. Di antaranya banyak sekali nih dalam kitab-kitab surah Nabawiyah tentang tabarukannya para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pernah kita dengarkan bersama. Ada yang sahabat itu tabarukan dengan bekas rambutnya Rasulullah SAW. Jadi dikatakan oleh riwayat Imam Muslim bahwasanya sahabat Anas meriwayatkan laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaku yahlikuhu wa atafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqwa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Rasul itu kalau potong rambut maka Rasul sahabat itu di sekelilingnya rambut. Jadi dikelilingi begini, bundari begini. Ya, tidak ada satu pun rambutnya Rasul yang jatuh kecuali itu diambil oleh para sahabat. Bahkan bukan cuma itu, Rasul itu kalau meludah, tidak ada satu pun ludah yang jatuh ke tanah, tidak ada, langsung diludah di tangannya para sahabat. Orang kafir aja lihat bingung kok. Enggak pernah ada manusia mengagungkan manusia seperti sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya sahabat Nabi ini manusia-manusia pilihan. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang dia bisa menjadi sahabatnya Nabi. Kalau enggak bisa. Orang pilihan. Loh, sifatnya sahabat Nabi itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini bukan cuma sifatnya Nabi Muhammad, jelas. Dan Taurat dan Injil itu mereka ngerti. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Yahudi itu kenal Nabi seperti kenal sama anaknya sendiri. Ngerti total 100%. Bahkan lebih kenal Nabi dibanding kenal sama anaknya. Anaknya belum lahir gak ngerti dia. Tapi Nabi belum lahir mereka tahu. Orangnya begini, sifatnya begitu, komplit semuanya. Ternyata bukan cuma nabinya, sahabat Nabi juga ada biografinya dari dalam Taurat dan Injil. Rambut gak ada yang jatuh ke tangannya para sahabat. Rambut di tangannya para sahabat. Tangannya para sahabat, tangannya para sahabat terus. Ludah di tangannya para sahabat. Air bekas wudunya Nabi itu juga jatuhnya di tangannya para sahabat. Para sahabat. Akhirnya kita bisa lihat bahwasanya sahabat ini benar-benar orang yang paling haus dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan juga bahwasanya itu pernah waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Ketika itu Nabi Muhammad tidur di ranjangnya Ummu Sulaim. Nah, ketika itu Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Ketika sekali waktu Rasul kesana lagi, Ummu Sulaim dengar Rasul tidur di ranjang kamu. Wah bagus. Akhirnya Ummu Sulaim nunggu. Setelah itu ketika itu dia lihat Nabi itu berkeringat sampai itu ranjangnya kan dari kulit. Keringatnya Nabi itu ngumpul di ranjang yang terbuat dari kulit itu tadi. Akhirnya keringatnya itu dimasukkan satu kotak, kemudian setelah itu disimpan. Ketika lihat itu kan di sekitar Nabi kan, ya keringatnya Nabi itu kan netes, kan diambil gini, diambil begini, diambil begini, diambil begini. Setelah itu Nabi Muhammad SAW itu bangun Nabi nanya, ya ma tasna'ina ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Dijawab sama Ummu Sulaim, ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Aku ingin berkahnya keringat kamu untuk anak-anak kami. Ini Rasul dengar jawabannya Ummu Sulaim, aku mengharapkan barokahnya kamu, barokahnya keringatmu untuk anak-anak kami. Rasul enggak jawab. Ini namanya pengkultusan ini. Ini namanya berlebihan. Mengharap barokah harus dari Allah. Masa begitu Nabi? Enggak. Jawabannya Nabi apa? Asabti, kamu benar. Jawaban tegas ini. Kamu benar, memang barokah itu ada. Dan memang keringatku ini ada barokah. Barokahnya. Ada riwayat yang lain dikatakan Ummu Sulaim dikenal yang punya minyak yang paling wangi. Bahkan wanginya minyaknya mistik itu kalah. Apa minyaknya? Keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ngarep barokah sahabat. Yang diharap adalah barokah. Barokah. Itu juga Khalid bin Walid. Itu pernah ketika perang Yarmuk itu kehilangan kopiahnya. Langsung pesan sama anak bayi, cari kopiahku sampai ketemu. Akhirnya dicari, dapat. Ternyata kopiah cuma kopiah. Ya kopiah apa? Sudah usang. Sudah lama ini kopiahnya. Dijawab loh, ini kok kopinya kok model begini? Ya, mungkin mau saya kasih tahu ya. Ini kopiah, ini ada ceritanya. Bukan kopiahnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umroh, Rasul itu cukur rambut. Nah waktu itu orang-orang rebutan. Nah, ketika itu aku dapat rambut yang ada di bagian ubun-ubunnya Nabi. Aku ambil bagian itu, setelah itu aku tempel itu rambut ada di peciku. Dan sesungguhnya falam ashad kitalan wahya ma'i illa ruziqtun nasara. Tidak pernah aku mendatangi sebuah peperangan, menghadiri sebuah peperangan, dan kopiah itu sama aku kecuali pasti menang. Pasti menang, pasti selamat. Selama di situ ada kopiah, di situ ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nih, ada sabaroknya sahabat dengan cangkirnya Nabi, kata baroknya sahabat dengan uangnya Nabi. Kemudian setelah itu juga ada sabaroknya sahabat dengan tongkatnya Nabi, ada yang dengan bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baroknya sahabat dengan jubahnya Nabi. Jubahnya Nabi itu yang nyimpan itu Asma binti Abu Bakar, itu pernah nyimpan budaknya Rasulullah. Rasulullah itu dia dapat dari Aisyah, saudaranya. Ketika itu, ini jubah yang dipakai ketika Rasulullah SAW sampai wafatnya Rasul. Disimpan, itu jubah dulu biasa dipakai sama Nabi. Akhirnya ini jubah, kalau ada orang sakit, disiram pakai air ini jubahnya. Lalu itu air bekasnya diminum, kecuali langsung sembuh orangnya. Tidak pernah merasakan sakit lah. Dan masih banyak sekali istilahnya dalil-dalil, tuntunan-tuntunan tentang bolehnya untuk kita mengambil berkah hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kan tadi janji mau cerita sedikit ya tentang alasan pengajian Habib Novel yang ada di Jakarta malam hari ini. Jadi beliau minggu lalu tengah malam setengah 12 ditelepon saya. Datang ke markas. Oh ya, siap. Datang ke sini. Besok minggu depan kamu yang gantikan. Mau kemana? Saya ini diundang sama salah satu ustaz yang ada di Jakarta. Ustaznya enggak usah saya sebutkan namanya ya, karena orangnya belum tentu senang soalnya. Saya diundang dengan salah satu ustaz yang ada di Jakarta. Silakan cari malam ini pengajiannya di mana. Ketahuan juga pasti bakalnya ya. Ustadz ini ada di Jakarta, ini orangnya baik. Ustadz ini terkenal cintanya kalau dengan keluarga Nabi luar biasa. Setiap ada keluarga Nabi itu macam-macam yang datang, yang baik datang sama dia, yang mohon maaf dalam tanda kutip yang ganyang, yang menjengkelkan mungkin sifatnya juga datang sama dia. Dan semuanya ditemui dengan wajah yang sama. Kita punya guru, anaknya guru kita dua, yang satu baik, yang satu agak menjengkelkan. Ketika dua-duanya datang, yang satu datang, kemudian yang ini datang, wajah kita sama atau beda? Manusiawi beda kita ya. Tapi ini ustadz indah. Ya kalau datang keluarganya Nabi, cucunya Nabi, mau siapapun orangnya, itu wajahnya sama, senengnya sama. Padahal kadang-kadang yang datang itu orangnya, mohon maaf dalam tanda kutip, agak menjengkelkan. Lebih agak menjengkelkan dan pasti keluar dari sana disenangkan. Pasti keluar dari sana disenangkan, dipuaskan. Tidak pernah kecewa keluar dari sana, tidak pernah. Pasti senang, pasti puas dan dia akan menjamu dengan sebisa mungkin apa yang dia punya. Jadi cari orang model begini langka apa tidak ini? Ini benar-benar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW kan luar biasa berarti ya. Nah. Dari lah orang ini kata orang ini sudah sering menyenangkan keluarganya Nabi. Lah saya diundang, saya mau meninggalkan majelis, saya niat menyenangkan Nabi dengan saya menyenangkan dia. Itu niatnya guru kita Habib Novel. Jadi memang mohon maaf, kita ini harus mikir cara untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Satu cerita sebagai penutup. Agak mirip sama kisah yang barusan saya sampaikan. zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang jujur ini ya. Di zaman beliau itu gak ada serigala makan domba, gak ada. Zaman kita gimana? Wah, domba makan serigala, amal anjurannya saling makan anjuran. Zaman beliau itu serigalanya gak ada makan domba, serigalanya soleh, apalagi manusianya. Beliau jadi pemimpin, serigalanya aja soleh. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Masya Allah, kalau kita ceritakan manakibnya luar biasa. Tapi langsung to the point aja, pernah kedatangan tamu sekelompok rombongan tokoh-tokoh ulama-ulama. Wah, disambut, orangnya akhlaknya luar biasa kok. Disambut, setelah itu diajak diskusi dan sebagainya, sampai akhirnya lihat di antara rombongan itu ada anak kecil. Ada anak kecil, dia lihat terus. Aneh, ini anak kecil kok bisa ikut rombongannya orang-orang besar, orang-orang dewasa, orang-orang mah tokoh-tokoh ini. Tanya, ini anak kecil siapa? Oh ya, ini cucunya Rasulullah. Wah, kaget. Tar. Duduknya di sini, di sampingnya beliau. Duduk samping beliau. Akhirnya enggak ngurusi tamu, mainan sama anak kecil. Anak kecil nanti ngurusi tamu lagi. Mainan lagi sama anak kecil, ngurusi tamu lagi. Ajudan-ajudannya mulai heran. Ngapain? Ini khalifah, ini amirul mukminin. Ini pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kok main sama anak ke? Anak kecil. Coba anda lihat misalkan ada gubernur main sama anak kecil. Kira-kira gimana? Wah, tidak berwibawa ini. Oh, jangankan gubernur, kita aja RT aja mau main sama anak kecil kok. Ya kan? Padahal Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu anak kecil ikut main kadang-kadang. Kalau ada anak kecil namanya Aba Umar, punya burung peliharaan namanya Nughair. Nughairnya mati. Aba Umar dihibur sama Nabi. Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Diajak bercanda sama Nabi. Anak kecil. Lah kok yang hebat, kok Nabi bisa tahu anak kecil ini lagi sedih karena burungnya meninggal dunia. Dan kok pedulinya sampai mau ngajak bercanda. Ini akhlak begini kan sudah hilang daripada kita. Padahal kita tuh kalau baik sama anak kecil, sampai kapanpun dia akan ingat. Tapi kita jahat sama anak kecil, sampai kapanpun dia juga akan ingat. Memorinya melekat terus. Nah ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak kecil ini sampingnya. Oh, diajak main. Nah, nanti nemuin tamu lagi tetap. Itu main lagi, nemuin tamu main lagi. Nah, saya tamu mau pamitan, kasih hadiah. Yang ini dua kali lipat hadiahnya. Oh, siap kan pemerintah. Yang lainnya pun juga terus enggak. Uyuri, kenapa anak kecil? Enggak. Hatinya bersih semuanya. Kalau kita ya wallahu a'lam. Ini hatinya bersih semuanya itu. Lah saya sudah kasih hadiah, jalan. Itu masih ingat lagi. Panggil anak kecil ya. Dicubit. Cubit sampai kesakitan. Teriak-teriak, aduh. Selesai, jalan. Ajudannya gak kuat. Khalifah, hari ini kamu benar-benar aneh. Nah, kenapa? Iya, kok yang lebih diperhatikan, yang hadiahnya lebih banyak, kok anak kecil ini? Kok gak tokoh-tokoh yang lain? Yang lainnya. Dijawab, enggak. Bukan karena anak kecilnya. Karena ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, ya masuk akal itu, kita bisa terima. Yang tidak masuk akal yang terakhir. Kok pakai dicubit, kenapa? Sampai kesakitan lagi anaknya. Oh iya, itu gini. Saya tuh ketika di jalan saya mikir, saya baik sama dia. Harapan saya nanti di akhirat dia nolong saya supaya saya dapat syafaatnya kakeknya. Saya baik sama dia, harapannya supaya di akhirat dia nolong saya supaya saya dapat syafaatnya kakeknya. Lah saya takut dia lupa sama saya di akhirat nanti. Makanya biar enggak lupa saya pikir caranya gimana. Akhirnya mungkin jalur tergampang ya saya cubit itu tadi. Jadi sampai kapanpun dia enggak mungkin loh. Lupa kasih hadiah yang banyak dicubit. Oh, dia sampai kapanpun sampai hari kiamat dia akan ingat dengan Umar bin Abdul Aziz. Mak terus jangan jadangan niru akhirnya ya. Anu gantian nyubit disiram pakai teh aja ya, jangan. Ya kurang ajar itu. Ya, jadi intinya yang kita ambil pelajaran, usaha untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Seperti ustadz yang ada di Jakarta yang malam hari ini hadir majelisnya, beliau pun begitu, selalu berusaha menyenangkan hatinya Nabi dengan menyenangkan hatinya anak cucu Nabi. Malam hari ini beliau disenangkan oleh cucu Nabi, yaitu guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Mohon maaf, ya mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Tadinya mau baca yang ada di sini, ini berlembar-lembar ini. Kurang lebih ada hampir 20 lembar. Saya hanya mau baca ini garis besarnya. Cuma ternyata sampai di sini hawanya lain. Jadi hawanya di sini lebih enak kita dengan sistem ngaji kekeluargaan daripada sistem ngaji serius-serius ya. Karena nggih nyuwun ngapunten jenengan nyambut damel ya juga sudah mumet. Kan kerja tiap hari juga sudah bu pusing. Setelah itu ngaji ke sini kasih yang serius-serius. Pulang dari sini kepalanya keluar asapnya nanti. Jadi biar enteng, ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya biar enteng, akhirnya kita cerita-cerita, selalu cerita-cerita tadi, cerita-cerita yang penuh dengan hikmah. Resapilah bahwasanya kesimpulannya ya, hidup itu yang utama mencari berkah. Yang kedua, orang yang siap melayani hal-hal yang berat dilakukan sama orang yang lain, maka dia akan mendapatkan berkah. Yang ketiga, mencari berkah adalah amalan yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keberapa? Keempat, membahagiakan hati Nabi, termasuk salah satu tujuan daripada hidup. Hidup kita jadi hidup ini supaya menyenangkan Nabi, itu aja. Pasti kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengumuman-pengumuman. Ini. Ya. Oh ya, suruh ngumumkan. Oh ya ya ya ya ya. Ya. Permohonan doa di sini ada doa untuk nanti bangun pengajian terakhir ya. Ibu Sukamti yang sedang hamil 9 bulan. Betul juga Syarifah Khadijah Al-Jufri yang juga sedang hamil. Semoga sehat walafiat dan anaknya soleh dan solihah. Selamat ibunya, selamat anaknya insyaallah. Dan Ananda Ajeng Sabila binti Hadi Pancolo semoga jadi anak yang solihah. Dina Imani dan Sri Rahayu semoga kuliahnya lancar dan lulus tepat waktu. Muhammad Musyid bin Hasan semoga segera lulus. Kesembuhan untuk Rahmasari Muhammad Nabil, Ibu Haryani Anggororini, Bapak Matas Jiskan bin Madakan dan Bapak Baharudin. Dan untuk doa arwah almarhum Pak Satiman bin Martorejo, Bapak Tato Eko Rosmanto, Bapak almarhum Putut Triarso bin Satiman, almarhum Bapak Wanto, almarhumah Ibu Sriami, Ibu Masjita, Ibu Trasmiati binti Jarwo, Ibu Aminatun binti Ahmad Zeroni, dan almarhum Auditio Wijayanto. Dan juga saya sedang tadi memperingati tahlil daripada kakek mertua saya Habib Segaf bin Hasan Segaf. Semoga insyaallah semua yang meninggal dunia Allah berikan kubur yang lapang. Jadikan amal soleh kita malam hari ini sampai kepada beliau. Kemudian juga kita doakan yang hamil supaya hamilnya lancar, yang sedang kuliah-kuliah lancar, yang sedang sembuh Allah berikan kesembuhan dan diangkat semua penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dan ini ada permohonan doa. Jadi pembukaan pabrik air kesehatan. Pembukaan pabrik air kesehatan itu namanya Yumna Kangen Water. pH 9 plus antioksidan. Antioksidan apa? Wallahu a'lam. Pokoknya manfaat insyaallah. Diproduksi oleh Yumna Kangen Water, Jalan Serayu 7 nomor 3B Semanggi Surakarta. Nomor HP ada di sini, paling nanti di depan juga bisa untuk didapatkan itu air kesehatan. Saya juga pernah lihat ini Kangen Water ini insyaallah manfaatnya banyak. Itu ada pernah lihat itunya videonya. Insyaallah menjadi usaha yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wirid mahdubi alim tatalin. Amin. Nah, kemudian pengumuman dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan datangnya bulan suci Ramadan, Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta. Tahu kan? Sana Diponegoro. Sekolah Diponegoro itu mempersembahkan acara Rindu Rasulullah berupa satu pameran replika benda bersejarah peninggalan Rasulullah terbesar dan terlengkap di Surakarta, pengenalan sejarah dan akhlak Rasulullah, tiga pemutaran film sejarah Islam, yang keempat bazar Muslim. Kapan waktunya? Kadat tanggal 6 sampai 13 Mei. Dari Sabtu sampai Sabtu, Sabtu tanggal 6 sampai Sabtu tanggal 13. Tempatnya Gedung Diponegoro, tahu kan? Mertodranan itu aja, depan pom bensin Kapten Mulyadi Pasar Kliwon. Depan pom bensin Pasar Kliwon. Waktunya kapan? Kalau wanita khusus jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau yang umum, berarti yang laki bisa, wanita juga bisa ini, jam 6 maghrib sampai jam 9 malam. Nah, khusus tanggal 7 dan 11 Mei, karena hari libur tanggal merah, 7 tanggal minggu, tanggal 11 itu gak tahu, pokoknya libur tanggal merah, itu buka non-stop dari jam 8 sampai jam 9. Nah, tiketnya, kalau beli di lokasi pameran 15.000, kalau pemesanan itu 10.000. Paham ya? Kalau beli pesan 10.000, tapi kalau pameran 15.000. Belinya di mana? Di Radio Al-Hidayah bisa, di sekretariat pameran juga bisa. Nomor HP-nya 0878-3636-4848. Apal ya? Alhamdulillah. 0878-3636-4848. Pengumuman itu. Dan hadirilah pengajian akbar dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj dan Hotmail Quran yang ketiga. TBA Nurul Hidayah, Dukuh Tegal Rejo, Wates Simo Boyolali. Hari Selasa, malam Rebu, besok. Acara Ba'da Isya, tempat area gedung TPA dimeriahkan oleh Hadroh Nurul Mustafa. Pembicaranya Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dari Surakarta. Kemudian pengumuman juga besok Minggu, Minggu malam Senin, malam di rumahnya Mas Roni. Mana rumah itu? Di mana namanya? Bekonang ya. Bekonang. Tahu Bekonang kan? Ya, nanti cari sendiri di situ. Pokoknya nanti Masjid Miftahul Jannah. Pokoknya area Masjid Miftahul Jannah. Jadi timur jembatan Mojo. Tahu kan? Ya enggak tahu, cari tahu nanti ya. Timur jembatan Mojo, nanti itu masuk kampung ada Masjid Miftahul Jannah. Itu kampung 1-2 kanan jalannya. Lalu dari sini jembatan atau Mojo yang sana itu. Jembatan Mojo, kampung 1-2 belok kanan. Selalu nanti ada acara tasakuran nikah. Nikahnya Mas Rani yang biasa ratib di sini. Alhamdulillah beliau hari Senin kemarin menikah. Tasakurannya besok hari Minggu. Nanti ada maulid, maulidnya grup Hadroh Ali Maksum dari Jepara. Dan pembicaranya nanti ada dua, Ken Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, juga mungkin saya sendiri insyaallah. Itu besok hari Minggu malam, malam Senin. Nah, silahkan kalau yang longgar silahkan ha, hadir syukur-syukur bawa kado gitu aja. Ya, Mas Rani nanti yang kado dari jamaah saya dapat 50% insyaallah ya. Yang umumkan kan dapat persenan. Mungkin itu pengumumannya, wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan bisa dihadiri, dan juga pengajian-pengajian yang lain di sekitar kita silahkan kita makmurkan, silahkan kita hadiri supaya jadi syiar kebangkitan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tutup dengan doa yang bersama-sama yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah dama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mimulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq, raghibun fi ridhaq, mustaslimun li qadhaq, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhikni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang ingin berhubungan masalah penjadwalan Habib Novel, silahkan hubungi Mas Wahid di tempat yang biasanya atau siapa nanti yang mengurus. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.